Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sadayana, anu berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ieu tina deungeut ieu urang sadayana masih tiasa neraskeun aktivitas seperti biasana. Oge alhamdulillah dina deungeut ieu urang tiasa petepang deui tina pangaosan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Tina minggu payun, alhamdulillah orang sadayana tos lebet pembahasan atau tina pembahasan imannya, tina pembahasan masalah iman sarang Islam. Nanging kulantaran waktuna tecekapnya minggu kamari orang tacan rengse masalah pembahasan iman nyata perkara-perkara anu wajib ditekadkeunana, wajib diyakinkan ku jalmi muslim sarang muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal khalaika wa a'malahum. Wa khalaqa sarang wajib kajami muslim sarang muslimat kedah ngayakinkeun yen Allah teh khalaqa anu ngadamel al khalaika sadayana makhluk wa malahum sarang padamelanana. Jadi termasuk tina usuluddin, yani dasar-dasarna agama Islam, nyaeta jalmi muslim kedah ngagaduhan patekadan, kedah yakin yen saenyana sadayana makhluk anu aya ieu eta ciptaan Allah Subhanahu wa taala sarangnya kitu oge padamelan sagala gerak-gerik anu dilakukeun ku para makhluk eta teh mangrupakeun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang sadayana teh teu gaduh daya kakuatan. Urang mapah beuh kanu goreng, beuh kanu sae eta anu hakikatna mah anu ngadamel langkah-langkah urang teh nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Eta salah sahiji anu termasuk tina dasar-dasar agama Islam nu wajib ka sadayana kaum muslimin wal muslimat kedah ngayakinkeunana, kedah diyakinkeun, kedah ditekadkeun ku sadayana kaum muslimin wal muslimat. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Wa qaddara sareng salajengna tina patekadan anu wajib ka sadayana jalmi muslim teh nyaeta wa qaddara kedah ngayakinkeun, kedah yakin yen Allah Subhanahu wa taala anu masihan kalayan ukuran kalayan ukuranna masing-masing arzaqahum rizki-rizkina para makhluk. Nah, ieu salah sahiji pokok-pokok keimanan, salah sahiji pokok-pokokna agama Islam. Nyaeta kedah yakin saenyana Allah anu maparinan rizki, anu maparinan rizki ka sadayana makhlukna, boh manusia atawa hewan atawa jin, eta sadayana anu masihan rizkina kalawan takaran anu beda-beda tangtuna Eta Allah Subhanahu wa taala teu aya anu ngarizkian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sanes nyipo haji nya, sanes nyipo haji, sanes naon teh Dewi Sri sanes. Eta mah cuma sesebutan, sesebutan keyakinan zaman baheula nya, zaman baheula. Kade ulah naon teh ulah kalir ulah lepatnya. Sadayana kaum muslimin wal muslimat, komodi ka bapak-bapak anu aya di kampung, para petani, ulah dugi ka ngagaduhan patekadan yen anu maparinan rezeki teh atau anu ngahirupkeun naon teh ngunyababkeun pertanian alus, nyebabkeun pare teh panena alus, nyaeta nyipo haci sanes. Atawa Dewi Sri sanes sanes sanes etanya eta sing sae jalmi anu nekatkeun kana eta patekadan eta kaluar tina Islam, kaluar tina Islam. Apa tekadan anu leres anu kedah ku urang dipegang nyaeta anu ngatur sadayana anu maparina rezeki teh nyaeta Allah Subhanahu wa taala teh aya nu sanes. Eta mah urang geuning cenah urang apa nanti da lamun nyawa puso mah geuning rezeki teh saeutik atawa teu aya rezeki eta teh disebutna nu kitu teh pada melang urang eta teh sabab atawa kasab nya. Sabab ari Allah Subhanahu wa taala maparina rezeki teh aya modelna nya. Jadi teu sapertos anu kurang digambarkeun maparinan teh artinya hartina meureun sok gebrok we turun ti langit henteu sanes kitu. Jadi enggak diayakeun peraturan aya peraturanana nya, aya peraturanana eta ku jalan si makhluk teh, ku jalan si makhluk teh gawe nyeni kasab. Kasabnya kasab nam naon wae nya. Rek lu halal, rek lu haram. Anu penting kasab, eta sababna, sababna datang rezeki. Anapon ari rezeki nama eta ti Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ki bapak-bapak patani misalnya isuk-isuk tah salat subuh ka sawah. Ka sawah tangari uih tas asar ka sawah deui magrib uih ka bumi misal. Tah eta anu kitu teh padamelan kitu teh disebutna kasabnya. Kasab teh nyaeta sababna sababna Allah taala maparina rezeki ka si eta anu ngalakukeun kasab teh. Anapun ari rezeki mah eta mah hakikatna paparinan ti Allah Subhanahu wa taala. Naon atuh dalilna? Buktina kieu. Naon bedana? Naon dalilna bahwa rezeki teh ti Allah Subhanahu wa taala lain urang anu ngatur. Sabab kieu, misalkeun nya. Lamun emang bener misalkeun rezeki teh urang anu ngatur, atuh kan mal beda misalkeun lamun ibaratkeun nya saderek sadayana misalkeun aya tukang kuli nya. Tukang kuli. Lamun bener manehna anu ngatur, da atuh meureun nanti panghasilanna teh bakal tetep. Nah, kumaha manehna? Misalkan, tapi buktina kumaha? Buktina beda. Sok sanaos misalkan kadang-kadang misalnya pas supir atau tukang beca sadinten teh kenging 50.000. Kenging 100.000. Kadang-kadang tekengi 1000-1000 acan. Nah, padahal da ari ieu na mah sami unggal poe ge manco we di terminal. Tapi kadang-kadang menang panumpang, kadang-kadang menang teu menang panumpang, kan kita. Jadi anu ngatur mah nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Nu maparinan rezeki hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Ari narik beca atawa eta kasawa eta mah disebutna sababna, sabab tina rezeki. Soalna seueur oge jalmi anu teu ngagaduhan padamelan misalkeun da nanti rizkina sok aya kadang sok seueur kadang-kadang langkung seueur tinu aya pekerja keras misalkan. Nah, upami upami bener upami misalkan anu ngatur rezeki teh jalmi masing-masing moal moal moal tepikeun ka kitu. Sabab justru kabalikan biasana jalma anu santai-santai justru nya justru biasana panghasilan lakung ageung misalkan. Eta kumargi kitu ka sababna nya sababna eta anu ngatur rezeki teh Allah Subhanahu wa taala sanes makhluk nya. Wa ajalahum sareng kedah ngayakinkeun urang sadayana yen Allah Subhanahu wa taala teh anu ngukur anu maparinan ukuran atawa batasan umur sadaya makhluk. Sanes pa dokter, sanes mang dukun sanes nya. Anu nangtukeun maot jeung hirupna jalma, naot jeung hirupna sadaya makhluk eta Allah Subhanahu wa taala. Seueur jalma cenah diponis ku dokter maneh mah moal hirup paling hirup maneh tinggal 6 bulan. Dugikeun ka 30 taun masih hirup. Nah, karena anu ngagaduhan, anu mastikeun hirup sarang mautna sadaya makhluk anging Allah Subhanahu wa taala. La yazidu wa la yankusu, la yazidu henteu nambahan wa la yankusu henteu ngurangan. Jadi naon teh upami ajal, upami umurna manusia tos ditangtukeun ka Allah Subhanahu wa taala henteu kurang, henteu leuwih nya, henteu kurang, henteu leuwih. Teu tiasa aku moh ieu mah cenah ieu mah panyakit ieu gampil. Ieu serangan jantung gampil lah ya nama teh saya jantung buatan. Nah, mun jalmi maot karena serangan jantung geus diganti we jantungna ku jantung buatan cenah ka hirup deui teu tiasa. Upami tos dipastikeun, tos ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala eta jalmi teh kedah maot, maka maot. Teu aya saurang oge anu tiasa ngahirkeun atawa nambahan umur eta jalmi atau ngurangan umur eta jalmi. Oke gitu sebaliknya misalkan oh jalmi ya terus dipastikan ya pasti maut ya mah. Misalnya model kamarinya kecelakaannya kecelakaan kapal ya kapal penyeberangan kapal penyeberangan cenah iya aya jalmi teh kabeuleum ari perkiraan dokter mah ukuran jalma biasa mah terus maut cenah terus maut tapi teu aya nu tiasa majukeun ajalna jasa urang jalmi atau makhluk teu aya teu aya karena sadayana hurip hirupna para makhluk terus diatur ku Allah Subhanahu wa taala naon wae sababna teu tiasa teu tiasa naon teh nyepetkeun atau ngalambatkeun hirup atau mautna sahawai. Karena maut sareng hirup eta terus diatur ku Allah Subhanahu wa taala, moal telat oge moal majunya. Saru tos paten nya, tos dipastikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wa nataqidu la yahdusu hadisun illa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Wa nataqidu sareng peryogi atau wajibnya kajalmi muslim kedah nekatkeun kedah ngayakinkeun layah dusu sanyanya teu aya teu aya kajadian teu aya saidi kajadian hadisun nya teu aya saidi kajadian boh kajadian nu leutik boh kajadian nu ageung nya illa biqodillahi taala illa biqodillahi taala kecuali kalawan papasten ti Allah Subhanahu wa taala wa qadarihi sareng takdirna wa iradati sareng pangarepna Allah Subhanahu pangresana Allah Subhanahu wa taala Jadi tak aya kedah sarang nanti di antara perkara anu wajib diyakinkeun aku jalmi muslim, sa jalmi muslim kedah yakin yen sadayana kajadian nu aya di alam dunia ieu boh anu urang anu katingali ku urang anu ku urang terang boh anu ku anu teterangna eta sadayana ge tos dipastikeun tos di naon teh eta pangresana Allah Ta'ala baik anu ieuna anu anu saena atawa anu awona anu manfaatna atawa anu madorotna eta sadayana oge dikersakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala tos dipastikeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala nya. Geuning kumaha lamun kitu mah tuh nya urang teh teu tiasa mungkir nya teu tiasa mungkir nya teu tiasa mungkir teu sapantesna ka makhluk nya ngingkari anu anu salah sahiji kajadian sebab teu aya oge teu aya sahiji kajadian anu luput ti pangaweruhna ti pangresana Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan aya bencana ulah aya bencana misalkan aya gunung meletus aya banjir aya kieu eta pangresana Allah Subhanahu wa Ta'ala teu tiasa teu kenging urang ngingkari ah eta mah lain lain lain naon teh lain ka lain ka hoyong lain pangresana Allah Subhanahu wa Ta'ala upami kitu mah Allah teh jahat henteu teu tiasa kitu teu tiasa urang naon teh nyebat ieu kan banjir kan ngarusak alam gunung meletus kan ngarusak alam piraku eta teh dikersakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah ngersakeun naon bae teu aya batasan ka anjeunna nya sabab ieu alam sadayana teh mangrupakeun milik sarang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi Allah mah teu tiasa kurang nanti temenang orang nyebatkan guning Allah teh jahat Allah teh zalim guning ngarusak gunung guning ngarusak jalan kia te kenging itu teh ah te kenging hukumna jalmi muslim ngucapkan eta ucapan atau matekadkan eta patekadan kumargi sadaya na kajadian anu ayat di alam dunia iya eta dikersakan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab upami teh dikersakan moal aya mal kajadian sadayana anu dikersakeun pasti jadi saoge sabalikna sadayana naon wae anu teu dikersakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala moal aya na moal jadinya moal jadi kitu atuh upami kitu kumaha atuh urang nyikepan misalkan sikap urang ningali aya bencana gunung merapi ningali aya bencana banjir lahar ningali aya bencana lumpur lapindo kumaha nyikapanana nyikapanana ya tetep patekadan urang wajibnya urang sadayana nekadkeun yen eta teh pangresa Allah Subhanahu wa Ta'ala upami urang tos yakin eta teh pangresa Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal balikeun ka urang. Tinggal balikeun ka urang. Eta teh pangresa Allah Subhanahu wa Ta'ala teh mangrupakeun azab ka urang sadayana atawa pepeling atawa naon, tinggal koreksi diri nya. Upami urang teh getol maksiat, hege katibanan panyakit atawa hege misalkan kacilakaan eta teh kacilakaan panyakit pangresana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nyikepanana urang pertama kudu yakin nya kudu yakin eta teh nyaeta ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu kadua kedah koreksi diri kunaon atuh urang teh dipaparinan panyakit ku Allah Subhanahu wa Ta'ala kunaon atuh urang teh cilaka gitu apakah emang urang teh seueur dosa atau eta teh meureun eta teh coba nanti siksaan aw orang teh ah perasaan teu seueur maksiat abdi mah atuh meureun eta teh cobaan kitu nya jadi eta patekadan anu leres patekadan jalmi muslim anu leres nya jadi ieu penting pisan nya penting pisan soalna dengat-dengat ieu nya akhir-akhir ieu nyata selami sebenarnya sanes-sanes anyar-anyar nya upami urang ngabandungan upami urang taliti nya ti mimiti sakitar tahun 87 logika ayeuna emang di Indonesia oke alam dunia umumna sadunia sareng ti sareng Indonesia unggul da bencana teh terus-terusan teu aya eureuna nya teu aya eureuna. Nah eta urang selaku jalmi muslim tekenginnya tekenging nekatkeun yen eta mah sanes pangaresa Allah Subhanahu wa taala eta mah sanes teu kedah tetep kedah yakin bahwa anu saena oge anu awona eta anu sagala anu terjadi eta teh dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sebab upami teu dikersakeun moal jadinya moal aya kejadian kitu. Ah eta mah satrasna tos aya tos urang gaduhan kayakin yen eta teh pangaresa Allah Subhanahu wa taala dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala urang kedah balik ka diri urang masing-masingnya ka diri urang masing-masing upami ningali apa naon teh bencana-bencana kitu na kawajiban urang nya kudu ngadoa ngadoa pertama-tama yang ngadoakeun ka diri sorangan supados dijauhkeun tidak bencana kadua-duana anu kakenaan bencana kudu didoakeun ku urang eta kawajiban urang sasama muslim sasama umat manusia kedah ngadoakeun mudah-mudahan anu maotna eta ditarima amal ibadahna jing jadikeun dikumpulkeun jeung para syuhada nya anu kacilakaan anu masih hirup mudah-mudahan dipasihan kasabaran kitu sanes naon teh ieukeun ngarasula komo teh dupikeun ka naon teh dubikeun ka ngomong cenah ieu mah lain ka lain pangaresa Allah Subhanahu wa taala atawa aya nu ngomong geuning Allah teh jahat kieu tekenging nya tekenging eta teh sanes akhlak prilakuna jalmi muslim nu kitu teh. Wa annahu ta'ala hayyun wa annahu sareng saenyana na Allah Subhanahu wa ta'ala teh hayyun nyaeta zat anu hirup nya zat anu hirup har masalah hirupna ya kedah diperhatikeun nya kalimat hirup teh sanes ulah dibayangkeun hirup sapertos urang nya sabab Allah mah kasipatan mukhalafah lil hawadits nyaeta sadayana anu ayat ti Allah Subhanahu wa taala tina zatna sifatna sarang padamlanana sarang nami-namina eta mukhalafatun lil hawa mukhalafatun lil hawadis beda sarang anu anyar beda sarang makhluk sok sanaos ari dina kalimatna sami hayun nyaeta hirup tapi hirupna sanes sapertos urang pokona mah urang mah nu wajib ka urang wajib nekatkeun wajib ngayakinkeun yen Allah Subhanahu wa taala teh hirup kitu we nya teu kurang teu leuwih masalah hirupna kumaha yeuna kumaha lain urusan urang ya teu wajib urang nganyahokeun teu wajib urang nganyahokeun muridun sareng Allah teh anu panganu ngersakeun sadayana anu dikersakeun anu teu dikersakeun moal aya qadirun sareng anu kuasa anu gaduhan kakuatan kakawasaan mutakallimun sareng Allah teh anu naon teh anu anu bicara anu bicara tapi sadayana ieu ge nya kedah ke urang diyakinkeun sadayana ieu teh mukhalafatun lil hawadis nyeni bicara teh sanes bicara seperti abdi ayeuna sanes nya sanes anu penting nama wajib urang nekatkeun yen Allah Subhanahu wa taala teh bicara samiun oge Allah Subhanahu wa taala zat anu maha ngarungu anu maha nguping. Ngupingna sanes sapertos urang nya, ngupingna sanes sapertos urang, sanes ngangge kuping, sanes ngangge anu penting mah ka urang mah wajib urang nekatkeun ngayakinkeun yen Allah Subhanahu wa taala maha nguping. Basirun oge nu maha ningali. Khaliku kulli syai'in, khaliku anu ngadamel kulli syai'in sadayana. Sadayana oge didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ari Allah ta'al wahidu zat anu maha tunggalnya, anu maha tunggal, teu aya dua, teu aya tiluna. Al-qaharu anu maksa. Al-qaharu artinya anu maksa teh anu berkuasa, anu gaduh kekuasaan ka sadaya makhlukna. Makhluk upami gaduh pangeresa bertentangan ke sarang pangeresa Allah Subhanahu wa taala, pasti anu terjadi teh anu dikerjakan ku Allah Subhanahu wa taala. Eta makna artina al-qahar nya, al-qahar di pangeresana anu terjadi. Wa annahu ta'ala ba'atha Muhammadan abdahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sarang sanyanya na Allah ta'ala maha luhur Allah ta'ala ba'atha tos ngutus Muhammadan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdahu nyaeta hamba na Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu sareng utusan Allah Subhanahu wa taala, ila jami'il khalqi ka sakabeh makhluk. Sareng anu terakhirnya anu wajib, anu wajib diyakinkeun ku sadayana jalmi muslim yang Allah Subhanahu wa taala teh tos ngutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarang Kangjeng Nabi teh nyaeta makhlukna, hamba Allah taala, sanes anakna, sanes babaturanna, tapi makhlukna, ciptaanna Allah Subhanahu wa taala. Sarang Kangjeng Nabi teh nyaeta rasulna. Rasulna, rasul pamungkas nu teu aya, rasul deui saantasna. Nah, ieu kedah-kedah diieukeun, kedah ditegaskeun nya bahwa akidah Islam mah teu ngakui tengakui nabi saentasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami aya aliran-aliran Islam, aya jalmi ngaku jalmi muslim atau muslimah, tapi ngayakinkeun aya nabi saentasna Nabi Muhammad sallallahu wasallam, eta hukumna sanes muslim, eta hukumna kafir nya, lain jelma muslim nu kitu mah. Soalna termasuk dasar-dasar agama Islamnya, termasuk anu wajib ditekadkeun ditekadkeun ku jalmi muslim yen Nabi Muhammad teh nante rasulna Allah, utusan Allah, sareng utusan anu terakhir teu aya nabi saentasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami aya ditegaskeun nya, kok ditegaskeun deui, upami aya jalmi Islam, jalmi ngaku-ngaku yen anjeunna teh muslim, tapi nekatkeun yen aya nabi saantasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta teh sanes jalmi muslim tapi kafir nya. Sanes muslim sok sanaos nante salat, sok sanaos puasa, tapi manena jauh lain jalmi muslim, kaluar tina agama lain, sanes agama Islamnya agamana. Sareng peryogi ditegaskeun oge yen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh nyeta akhir nabi, akhir para nabi, akhir para utusan Allah Subhanahu wa taala, anu diutus ka sadayana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Diutus ka manusia, diutus ka jin, diutus ka sadayana. Eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh diutus teu terbatas ku zaman, teu terbatas ku waktu, teu terbatas ku tempatnya. Diutus ka sadayana makhluk, boh manusiana, boh jinna, boh hewana, makhluk anu mukalapnya, kasadayana tempat di mana wae, naon wae bangsana, naon wae bahasana, dimimiti diutusna Nabi Muhammad duki ka mungkin datangna kiamatnya. Jadi eta anu anu penting anu wajib ditekadkeun ku jalmi muslim. Wa ayyadahu sareng nguatkeun ka sareng nguatkeun Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Nabi bil mukjizati kul mukjizat az-zahirati anu jelas anu zahir sareng urang kedah ngayakinkeun yen Allah Subhanahu wa taala teh masihan ka Kangjeng Nabi Muhammad mukjizatnya. Eta mukjizat teh tanda leres yen Nabi Muhammad teh nyaeta nabi anu diutus ku Allah Subhanahu wa taala. Eta di antara mukjizatna anu langgeng tepikeun ka yaumil kiamah nyaeta mukjizatna Al-Qur'an teh nya. Al-Qur'an teh nyaeta pangageung-ageungna mukjizat anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng mukjizat anu langgeng moal tiasa dikalahkeun dugi ka yaumil kiamah. Naon atuh ari mukjizat teh nya? Kedah dieukeun nya, kedah diterangkeun ieu soalna ayeuna seueur nya lain ayeuna nya terus dikapungkur nya. Seueur anu ngaku-ngaku nabi ya. Oge teu ngaku nabi wungkul ayeuna aya nu ngaku naon teh Jibril nya seperti Lia Eden dah. Lia Edan ya, lain sareng Lia Eden sarua jeung namina eta mah Edan da. Naon atuh mukjizat teh manehna ngaku-ngaku mah mukjizat kan boga mukjizat. Nah, ayeuna perlu diterangkeun naon atuh mukjizat teh ari mukjizat teh nyaeta palanggeranna kieu artina mukjizat teh nyaeta kharqul adah ma'at tahaddi ba'da nubuwah. Ba'da nubuwah. Nyaeta mukjizat teh kajadian anu luar biasa kharqul adatnya ni anu ngalanggar kebiasaan ini luar biasa berarti sahiji kejadian anu luar biasa sarang eta kejadian teh datangna santos ditangtang aya tangtangan ti kaum musuh ti kaum kafir eta namina mukjizat sarang eta mukjizat teh di nanti eta kejadian luar biasa teh dinamian mukjizat upami kaluarna ti naon teh ti saurang jalmi anu ngaku-ngaku nabi santos diutusna eta jalmi teh. Ya seperti anu kejadian tina sejarah kejadian ti Nabi Musa, ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta dinamian mukjizat. Seperti misalkan diriwayatkeun nyata mukjizatna Nabi sallallahu alaihi wasallam anu nanti masalah terbelahna bulan jadi dua eta mukjizat luar biasa luar kebiasaan kena nanti mustahil menurut biasa mah kebiasaan menurut adat mah mustahil bulan teh nanti bulan bisa belah dua tapi ya dibuktikan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam eta teh bulan teh bisa kabulah dua ya bisa kabulah dua tad dugi ka ayeuna eta eta khabar teh sanes ti jalma ti jalmi muslim mungkul eta ma'ruf ti sejarahnya ya sejarahna eta nu kitu teh dinamian mukjizat tapi mukjizat teh kaluarna ti nabi nya ti nabi eta teh sebagai dalil anu nguatkeun yen bahwa pengakuanna teh pengakuanna bener nya. Anapon upami eta kejadian luar biasa teh nanti lain ti nabi atau nabi tapi saat acan diutus misalkan kejadian-kejadian anu terjadi di waktos Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu acan jadi nabi teu acan diutus jadi nabinya waktu anjeunna masih alit misalkan eta nu kitu disebut irhasot disebut irhas ya disebut irhas adap anapun ari kejadian luar biasa, ya, kejadian luar biasa, anu terjadi kajalmi biasa, ditinggali jalmina, upami jalmina, jalmi soleh, taat ibadah, jauh ti maksiat ka Allah Subhanahu wa taala, eta disebutna karomah. Eta terjadi biasana ka orang-orang soleh, ka para wali nya, ka para wali. Ini upami aya jalmi misalkan tiasa loncat di Cirebon dugi ka Karawang misalkan, atawa jalmi urang haji ka Mekah teh kedah naik ke pesawat gitu. Tingali jalmina kumaha, akidahna lurus henteu, sok daek ibadah henteu, rajin ka masjid apa rajin ka diskotik. Upami jalmana jalma soleh nya, upami jalmana jalma soleh, taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, akidahna lurus, sareng naon teh jauh tina maksiat, eta disebutna karomah kajadian nu kos kitu teh. Sabalikna upami kajadian nu kos kitu anu luar biasa teh nya kaluarna ti jalmi, butong boroning getol ibadah, masjid ge terang-terang acan, eta disebutna istidroj. Eta mah naon teh teu kedah nu jalmi nu kos kitu mah sanajan bisa ngapung, sanajan bisa naon teh loncat ti Jakarta ka Jawa Timur, eta mah sanes wali nu kitu mah. Wali mah moal aya wali ninggalkeun salat, moal aya wali nginum arak, moal. Eta nu kitu mah sanes disebutna sanes karomah, tetapi istidrojnya namina, tapi terjemahna istidroj teh panyungkun. Jadi jelema kos kitu disungkun ku Allah Subhanahu wa taala eta teh, lain karomah. Lain karomah mah kan kamuliaan nya. Eta mah panyungkun disungkun Allah Subhanahu wa taala. Kumargi waktosna tos teu nyekapan nya kangge pangaosan ayeuna dicekapkeun sakitu wae. Insyaallah minggu payun urang teraskeun masih pembahasan dasar-dasar iman nya anu kedah diyakinkeun ku urang sadayana. Insyaallah minggu payun bade ngabahas tentang yen wajib nekadkeun bahwa Kangjeng Nabi teh anu maha jujur nya, tara ngabohong. Sakitu wae, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.